Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ أَيْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ, fa inna asdaqal hadithi kitabullah fa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal muslimun, saudara-saudara kami kaum muslimin, para pendengar yang semoga Allah senantiasa memuliakan kita semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama kali yang harus kita ingat dan kita persembahkan kepada Allah adalah pujian dan rasa syukur kita kepadanya atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang hakikatnya nikmat-nikmat tersebut akan Allah mintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Sebagaimana Allah telah mengingatkan di dalam surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh kalian semua pada hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengingatkan akan kita mengenai adanya hari kiamat, di mana di hari itu barakallahu fikum kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk di antaranya nikmat kehidupan di dunia. Seorang diberi kehidupan oleh Allah, diciptakan, dipenuhi segala keinginan yang dia penuhi, bukan terus dibiarkan begitu saja. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, memberikan kenikmatan kepada kita semua dalam rangka untuk suatu hikmah yang mulia, agar kita melaksanakan perintah Allah dan menjalankan segala bentuk ketaatan kepadanya, serta meninggalkan larangan Allah dan meninggalkan apa yang Allah haramkan atas kita. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, ayahsabul insanu ayyutroka suda, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Ela yu'mar wala yunha," dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang. Kita semua diperintah dan kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang namanya ibadah kepada Allah. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itulah yang hakikatnya namanya ibadah. Masyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita menyadari Allah memberikan kehidupan kepada kita, yang kemudian Allah menyiapkan, menolong kita untuk meraih segala apa yang manfaat bagi kita, maka ternyata di sana ada konsekuensi dari hal tersebut, agar supaya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, yaitu dalam rangka sebagai bentuk ibadah, bentuk ketundukan kepada Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada kita. Yang mana kemudian setelah kita hidup di dunia ini, tentu akan diakhiri adanya kematian. Dan itu akan dialami oleh semua orang. Dialami oleh semua orang. Namanya kematian datang tidak pandang bulu. Tidak memilah dan memilih yang tua dulu dicabut, tidak. Ataupun yang mungkin sudah kayaknya membosankanlah melihat orang ini di dunia, tidak. Kematian datang sekonyong-konyong, tidak pandang bulu. Siapa yang Allah kehendaki, telah datang ajal waktunya, mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang hidup ini pasti akan mati. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, di mana setelah kematian tersebut ada permintaan pertanggungjawaban. Nah, ini mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan dunia ini hendaknya kita betul-betul memanfaatkan kesempatan yang ada, sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian atau hari akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah masing-masing jiwa untuk memperhatikan, melihat bekal apa yang telah dia persiapkan menghadapi hari esok, hari kematian. Maka bertakwalah kepada Allah." Inilah sebesar-besar bekal. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Tatkala ketakwaan tersebut harus dimiliki oleh seorang, dan itulah sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khairuzzati taqwa. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Dan ketakwaan tidaklah akan terlaksana dengan baik dan benar, melainkan dengan ilmu agama. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi orang yang ingin bertakwa kepada Allah, yang buahnya adalah mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, adalah dia harus membekali dirinya dengan ilmu agama. Oleh karena itu, hikmah yang Allah perintahkan kepada manusia agar supaya mereka beribadah kepada Allah adalah didasari dengan ilmu. Didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, Allah wajibkan untuk kita semuanya mempelajari ilmu agama. Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Dikatakan oleh Imam Ahmad, kata beliau, "Yajibu an yatluba minal ilmi ma yakumu bihi dinu." Wajib bagi setiap orang untuk mempelajari al-ilmu, yaitu apa-apa yang bisa menjadikan tegak agamanya. Qila lahu mislu aisyai, seperti apa ilmu yang wajib itu yang bisa menjadikan tegak agamanya? Apakah itu ilmu pengetahuan? Ataukah itu ilmu tentang teknologi? Apakah ilmu tentang perindustrian atau ilmu agama? Maka beliau menerangkan, alladzi la yasa'uhu jahluhu, yaitu sesuatu yang ilmu yang tidak boleh baginya bodoh tentang hal tersebut. Mengenai apa? Salatuhu. Salatnya tidak boleh bodoh. Orang itu harus mengerti tata cara salatnya. Siyamuhu, puasanya. Wanahu dzalik. Dan yang semisalnya. Bahkan termasuk itu pula tentang kehidupan berumah tangga. Harus dia ketahui ilmunya. Kenapa demikian kaum muslimin rahimakumullah? Dikarenakan dengan ilmu agama tersebut akan diketahui bagaimana tata cara dan ketetapan aturan-aturan norma-norma agama ini di dalam mengatur kehidupan kita sehari-hari. Baik yang bersifat hubungan kita kepada Allah berupa ibadah, ataupun bersifat hubungan kita dengan diri kita sendiri berupa adat kebiasaan yang berlaku pada diri kita. Ataupun juga hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, baik manusia, binatang atau yang lainnya, yang disebut hubungan muamalah. Sehingga di sini kaum muslimin rahimakumullah wajib bagi kita untuk belajar ilmu agama. Yang semua itu akan dinilai sebagai ibadah kalau menetapi dua perkara. Ikhlas di dalam melakukannya dan sesuai dengan ketetapan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinilai ibadah. Walaupun sekedar nuwun sewu. Misalnya Pak penyiar memberikan kepada keluarganya nafkah. Bisa jadi nilai ibadah. Bahkan seandainya sekedar walaupun sesuap nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'd ibn Waqqas, yaitu bahwasanya kata beliau, man anfaqta, ya, apa yang kau nafkahkan ini, tabtaghi biha wajhallah, yang kau dalam ikhlas semata-mata mencari keriduan Allah, tentunya yang halal ini, ujirta alaiha, engkau akan diberi pahala, hatta mataj'ala fi mraati, kata Rasulullah, walaupun sampai pun itu sekedar sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu. Subhanallah. Akan jadi nilai ibadah. Kapan itu akan menjadi nilai ibadah? Perhatikan kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, la budda fil ibadati an takuna sabitatan bisyar'i. Akan itu akan dikatakan ibadah kalau memang ketentuannya pas sesuai dengan syariat. Ketentuan dengan syariat. Fi hayatihi, bagaimana tata cara bentuknya? Kita memberikan kepada istri harta. Bentuknya harta. Naam. Namun apa di sini? Hartanya bentuknya harta yang haram. Oh, tidak menjadi ibadah. Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabatat min malil haram illa kana min ashabin nar. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, kecuali akan menjadi jilatan neraka. Nasallahu salamu alafiyah. Jadi bukan yang penting bisa memberikan makan anak istri. Namun dilihat hai'ah bagaimana. Terus juga makanuha, makfi makaniha, tempatnya kapan. Nah ini demikian harus kita lihat. Sesuai dengan syariat atau tidak. Fi zamaniha, waktunya. Wasababiha, sebab-sebabnya. Wala budda an takuna sabitatan bisyar'i fi hadhil umur kulliha. Maka harus dia itu betul-betul tetap sesuai dengan syariat dalam setiap perkara ini seluruhnya. Nah, kita tidak akan mengetahui. Kira-kira Pak penyiar tahu enggak ini sesuai dengan syariat kalau tidak belajar ilmu agama? Iya, Ustaz. Nah, oleh karena itu penting belajar ilmu agama. Dalam kehidupan berumah tangga ini sering loh pertanyaan muncul, bagaimana begini-begini ini sudah talak atau belum ya? Nah ini demikian. Padahal berbahaya, ternyata sudah jatuh talak, ternyata belum, disangka belum talak. Maka dia melakukan perbuatan yang keliru. Nah demikian ya, bisa jadi demikian. Atau sebaliknya, Nah ini demikian. Nasallahu salamul afiyah. Demikian pula dalam kehidupan ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Talkinlah orang yang akan mati di antara kalian, orang yang sedang sakaratul maut, la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Inilah kenapa demikian. Diterangkan oleh para ulama agar supaya hikmahnya, agar supaya orang tersebut nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang paling mulia, dalam keadaan yang paling bagus. Apa itu? Dalam keadaan bentuk sebagai seorang muslim muwahhid yang dijadikan oleh Allah atau dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Rasulullah mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah ketika mau mati, la ilaha illallah, masuk surga. Namun tatkala kita tidak mengetahui, barakallahu fikum, yang menghadapi orang mau meninggal sakaratul maut malah bingung. Atau yang lainnya malah saking sedihnya, sudahlah ya Bapak, saya mohon ampun lah ngapurane. Akhirnya malah lalai dari menuntun la ilaha illallah. Nah ini subhanallah. Malah akhirnya tidak menjadikan orang tersebut atau tidak menolong orang tersebut untuk bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan yang paling afdol, yang paling bagus. Ini diantaranya. Sekilas tentang ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita mengetahui ilmu agama. Dan di sana diterangkan oleh para ulama, apa itu ilmu yang wajib untuk dipelajari? Yaitu ilmu syariat. Ilmu syariat. Yang dengannya kita akan menjadikan lurus agama kita. Dan dengannya pula, barakallahu fikum, akan diangkat derajat seseorang. Dan dengannya pula akan kekal amalan kita walaupun kita sudah meninggal. Itu ilmu syariat. Di samping itu juga, barakallahu fikum, perlu kita mengetahui orang yang belajar ilmu syariat ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahihah dan juga diterangkan oleh Allah taala dalam ayat-ayat yang banyak, namun kita hanya menyampaikan beberapa saja. Di antaranya yang pertama, keutamaan ilmu agama adalah ini merupakan tariqun ilal jannah, jalan menuju surga. Telah sering didengar di radio ini, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqun ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu agama, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Apa sih yang kita cari? Kehidupan dunia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 70 tahun, jarang yang 70 tahun. 80 tahun lebih-lebih. Nah ini demikian. 100 tahun 1-2. Nah ini apa? Sementara akhirat itulah kehidupan yang kekal dan abadi dan hakiki. Itulah kehidupan di akhirat. Jannah di sana. Yang kita harapkan. Bagaimana jalan meraihnya? Belajar ilmu agama. Yang kedua, keutamaan belajar ilmu agama adalah orang yang mau belajar ilmu agama merupakan orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Orang yang hendak Allah kehendaki padanya kebaikan. Rasulullah bersabda dalam hadis Muawiyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam Muslim, naam, di dalam Kitabuz Zakat, dan Imam Bukhari dalam bab man yuridillahu bihi khairan, orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Faham. Faham tidaklah kefahaman tersebut melainkan dengan ilmu. Oleh karena itu Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wal fiqhu fiddini, dan fikih di dalam agama ini, ya, ini bukanlah khusus orang tersebut sekedar paham, mengerti tok. Namun apa? Kata beliau, orang tersebut hendaknya sampai membuahkan padanya mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Nah, itulah bentuk kefahaman. Sudah tahu, mengamalkan. Nah, ini itulah tanda kebaikan seseorang. Demikian pula yang ketiga, ya. Di antara keutamaan belajar ilmu agama adalah annallaha yarfau ahlal ilmi fil akhirah wa fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan dan derajat orang-orang yang memiliki ilmu agama, akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Amma fid dunya fayarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasabi maqamu bihi. Adapun di dunia, orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah sesuai kadar yang dia amalkan dari ilmunya. Kita lihat, orang telah mengetahui ilmu tentang tauhid, dia mengamalkannya kokoh dengannya, tidak goyah dengan namanya barakallahu fikum himpitan-himpitan dan juga rayuan-rayuan untuk berbuat syirik. Orang memandang masya Allah, teguh, istiqomah. Orang tahu tentang wajibnya sholat, dia sholat, dipuji oleh manusia, tidak seperti fulan. Demikian pula orang di akhirat, ya, di sini. Demikian orang yang berilmu akan diangkat di akhirat. Fa innallaha yarfa'uhum darajat bihasabi maqamu bihi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan fa amma fil akhirah, di akhirat fa innallaha yarfa'uhum, Allah akan mengangkat mereka darajat, beberapa derajat lebih tinggi, bihasabi maqamu bihi minad da'wati ilallah, yaitu wal amali bima amilimu. Maka Allah akan angkat derajat mereka sesuai dengan kadar yang mereka dakwahkan kepada manusia dan mereka amalkan dari ilmu yang telah mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajatnya orang-orang yang diberi ilmu lebih tinggi beberapa derajat. Jadi ini kemuliaan orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka amat sangat antusias dan lebih mengedepankan belajar ilmu agama dari sekedar mereka menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang kurang bermanfaat atau bermanfaat namun derajatnya di bawah ilmu agama. Sebagaimana Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma menyatakan, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min alfir raq'ati tatawwu'a. Kata beliau, satu bab dari ilmu agama, bab salat, bab zakat, bab pengurusan jenazah, misalnya demikian, bab tentang pernikahan dan seterusnya, ini yang kami mempelajarinya lebih kami cintai daripada melaksanakan sholat 1000 rakaat. Kira-kira Pak Penyiar kuat nggak ini? Berat sekali. Sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Nah ini subhanallah. Kalaulah 2 rakaat saja lebih baik dari dunia dan sisinya, sholat 1000 rakaat ini masih lebih mereka cintai untuk belajar sekedar satu bab daripada ilmu agama. Demikian pula kata mereka, babun minal ilmi nu'allimuhu, satu bab dari ilmu agama yang telah kami ketahui terus kami ajarkan kepada yang lain. Umila bihi aw lam yu'mal, yang nantinya akan diamalkan oleh orang yang kita ajari ataupun belum dia amalkan. Paham ini ya? Saya dakwakan, ahabbu ilaina min mi'ati raq'ati tatawuan, lebih baik, lebih kami cintai daripada harus melaksanakan 100 rakaat sholat sunnah. Subhanallah. Keutamaan ahlul ilmi. Nah ini suatu keutamaan yang luar biasa. Sehingga demikian pula Abdullah ibn Mas'ud mengatakan sebagai penutup pada pelajaran kita atau pertemuan kita hari ini, La in ajlisu majlisa fiqhin sa'atan ahabbu ilaya ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyamil lailah. Sebagaimana dikeluarkan dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Wuflih jilid kedua halaman 41. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya aku duduk di majlis fikih, majlis ilmu agama, sa'atan walaupun sesaat, ini ahabu ilayya lebih aku cintai daripada harus melaksanakan siyam yaumin wa qiyam laila. Harus melaksanakan puasa sehari ataupun melakukan sholat malam di malam hari. Subhanallah. Sekarang jangankan sholat malam ya. Iya, sholat sunah rawatib aja banyak yang sudah enggan-enggan. Ini ya, apalagi sholat malam. Ini Bulung. Belajar ilmu agama sesaat ini subhanallah lebih dicintai daripada pelaksanaan ibadah yang tatawu yang lainnya. Ini mengingat betapa pentingnya ilmu agama, sehingga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kita mohon kepadanya untuk bisa menjadikan hati-hati kita sebagai hati yang senantiasa cinta kepada ilmu agama dan diberikan kekuatan untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang kita pelajari, kemudian juga diberi taufik dan keistiqomahan untuk bisa mendakwahkan, menularkannya kepada orang-orang lain yang mudah-mudahan senantiasa ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ini sebagai mukadimah awal. Insya Allah di pekan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan Ahkamul Janais yang akan kita ambil dari kitab Al-Fiqh Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya beliau Syekh Dr. Soleh Fauzan Al-Fauzan. Ini demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang beriman kepadanya dan istiqomah di atasnya sampai dengan meninggal. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.